Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi faedah kepada kita sekalian melalui pembahasan-pembahasan risalahnya para ulama yang berusaha untuk mengenalkan kepada kita tentang Islam, terutama hal yang berkaitan dengan masalah akidah yang merupakan modal pokok kita dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dalam yang sangat menentukan seorang berstatus husnul khatimah atau su'ul khatimah, ini berkaitan dengan akidah sampai nanti berlanjut kehidupan yang baik di dunia sampai di akhirat kelak. Dan kerusakan kaum muslimin yang terbesar di zaman kita, ikhwan, adalah kerusakan akidah dan manhaj. Tidak mengenal akidah Islam, sehingga mereka muslim tetapi kehilangan ciri khas keislamannya, tidak tahu al-wala wal-bara, tidak tahu siapa yang mesti dibenci, siapa yang mesti dicintai, tidak tahu. Bahkan fenomena yang ada menampakkan pemandangan muslimin tapi mencintai musyrikin, mencintai kafirin, membela munafikin, membela ahli maksiat, dan bahkan luapan kebencian itu dia luapkan terhadap Islam dan kaum muslimin yang berusaha untuk benar-benar menghidupkan ajaran Islam. Dan ini semuanya diantaranya karena kebodohan yang paling mendasar, kebodohan dalam perkara akidah. Demikian pula berkaitan dengan masalah manhaj, bagaimana cara kita beragama. Semangat kaum muslimin mempersatukan umat Islam, kemudian tidak peduli apa yang ada pada orang-orang yang akan dia satukan tersebut, apakah dia kuburi, penyembah kubur, sufi, liberal, Khawarij, Jahmiyah, yaitu para penganut aliran-aliran sesat, enggak dipedulikan. Tidak persatuan yang menghilangkan nahi mungkar. Kalau antum nanti hanya mencari ridhonya semua orang, maka Anda tidak akan pernah menegakkan nahi mungkar, tidak mengingkari syirik, tidak mengingkari bid'ah-bid'ah, tidak mengingkari khurafat, tidak mengingkari berbagai macam kerusakan-kerusakan agama, hanya karena supaya mereka dalam ikatan persatuan. Akan tapi menghilangkan yang sangat prinsip, yaitu mengingkari kemungkaran. Sedangkan agama ini datang untuk mengenalkan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Bagaimana Anda hanya ingin bersatu dengan manusia, lalu Anda biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan tanpa ada pengingkaran? Termasuk kerusakan dalam manhaj pengambilan ilmu, sembarang dalam mengambil ilmu, tidak tahu bagaimana cara mengambil ilmu yang benar. Kitab ini secara global, ikhwan, mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana metode yang benar dalam kita beragama. Bagaimana cara yang benar kita dalam beragama. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama ini sempurna, sehingga tidak perlu lari kemana-mana untuk mendapatkan bimbingan hidup. Hendaknya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah. Dan agama ini mesti memiliki standar pemahaman. Standar pemahaman yang Allah jadikan sebagai patokan pemahaman adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga metode beragama yang benar, ikhwan, yaitu senantiasa berjalan dalam bimbingan Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan para imam-imam Sunnah yang memang mereka pakarnya dalam permasalahan ini. Ini manhaj talaki yang mesti harus kita perhatikan, cara mengambil ilmu yang mesti kita perhatikan. Dan telah kita ingatkan bahwa ilmu itu adalah agama. Bagaimana agama seseorang sangat tergantung bagaimana ilmunya seseorang. Dan ilmu ini sangat tergantung dari mana dia mengambil ilmu, alias gurunya siapa. Oleh karena itulah, para salaf kita dulu sangat mewanti-wanti, jangan sampai berguru mengambil ilmu dari orang yang jelas-jelas sesat, yang jelas-jelas tidak berada di atas rel garis yang benar. Jangan Anda melihat narasumber ilmu itu karena kalau ceramah nangis-nangis, sehingga yang membuat tertarik nangis-nangisnya. Ada lagi kalau yang ceramah berapi-api, yang menjadi tertariknya adalah karena berapi-apinya. Ada lagi yang karena keberaniannya untuk menghantam pemerintah, sehingga yang dijadikan patokan keberaniannya menghantam pemerintah. Itu semuanya enggak standar. Ada orang sesat yang sangat jenius, ada juga. Ada orang sesat yang orator banyak. Ada orang yang sesat hafalannya kuat, banyak. Tapi Anda mesti harus tahu bagaimana mengambil ilmu. Dari siapa ilmu itu diambil? Pastikan guru yang Anda ambil ilmunya itu benar-benar dia memiliki manhaj salaf yang benar, dia bermanhaj yang benar, memiliki cara beragama yang benar. Itu dulu yang dipastikan. Bagaimana saya tahu? Ya kalau kita tidak tahu, tugasnya bertanya. Tanya kepada orang yang antum sudah percaya. Tanya sama orang yang antum sudah percaya. Antum sudah percaya kepada seorang atau seorang ustadz. Yang ustadz ini Anda yakini bermanhaj salaf tentu dengan segala kekurangannya. Ya tanya. Mana yang kita yang kira-kira ambil ilmunya. Jangan selancar sendiri. Jangan pilih semaunya atau mana suka. Bisa antum bisa kejebak-jebak. Karena tertarik dengan berbagai macam hal. Bisa karena tertarik pembawaannya, tertarik hafalannya, tertarik retorikanya, dan seterusnya. Sedangkan Anda tidak punya patokan yang jelas bagaimana mesti mengambil ilmu dari orang yang Anda ambil ilmunya. Lebih-lebih di zaman internet seperti ini, Anda bisa mengakses mau model yang kayak apa ada, maka mesti kaidah dalam mendapatkan ilmu harus benar-benar sangat diperhatikan. Kita masuk ikhwan dalam pembahasan Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali Allah atau dan wali-wali syaitan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Mari kita ikuti pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jabir Zainur rahimahullah ta'ala. Silakan baca. Kita lihat dulu beliau menjadikan atau bijakan atau dasar dalam pembahasan Auliya'ur Rahman dan Auliya'us Syaitan berangkat dari surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun laumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ikhwan maknanya adalah al-hub, an-nasr, at-ta'id. Ini ada makna, ini walayah, perwalian. Yang maknanya adalah kekayaan. kecintaan, pembelaan, pertolongan. Wali-wali Allah artinya para kekasih Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa mereka dicintai oleh Allah Ta'ala? Ya karena mereka ini orang-orang yang mewujudkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang mewujudkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa dekat dan mendekat kepada Allah. Tentu pertanyaannya adalah, dengan apa mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Ada hadis wali yang dikenal dengan hadis wali yang Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah, sehingga redaksinya Allah berfirman, tapi bukan Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi atau firman Allah Ta'ala? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menyatakan perang denganku. Antum mau mengerahkan senjata apa biar perang melawan Allah itu menang? Hah? Senjata apa yang Anda akan kerahkan atau Anda siapkan untuk memenangkan peperangan Anda dengan Allah Ta'ala? Orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah umumkan perang dengan orang tersebut. Tentu di sini kita mesti harus tahu siapa wali-wali Allah, agar kita tidak salah dalam membenci atau mencintai wali Allah. Orang yang tidak mengerti hakikat wali Allah, dia bisa salah. Orang yang tidak mengenal tentang wali Allah, dia bisa salah. Harusnya dia mencinta wali Allah karena dia tidak paham wali Allah itu siapa. Malah dalam prakteknya dia membenci wali Allah. Harusnya dia membenci wali syaitan, tapi karena enggak paham tentang wali syaitan itu siapa, dia malah mencintai wali syaitan. Kita tertuntut mencintai wali Allah, dan kita tertuntut untuk membenci wali syaitan. Dan tentu ketika kita akan mensikapi mencintai wali Allah, membenci wali syaitan, tentu pertama kali kita harus paham mana yang namanya wali Allah, mana yang namanya wali syaitan. Jangan sampai dianggap wali syaitan, jangan sampai yang dia wali syaitan dianggap wali Allah, yang wali Allah dianggap wali syaitan, sehingga terbalik dalam memberikan muamalah. Harusnya dicintai malah dibenci, harusnya dibenci malah dicintai. Ini karena diantaranya tidak memahami siapa yang mesti dicintai, siapa yang mesti dibenci. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk di sini, ada beberapa catatan tentang wali Allah Ta'ala. Satu, yang namanya wali itu ciri khas pertama nanti juga sebutkan di sini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman artinya dia betul-betul imannya bersih dari syirik. Orang yang mengaku iman itu ada tiga jenis. Apa ikhwan kemarin? Orang yang mengaku iman itu ada tiga jenis. Apa itu? Hah? Hah? Orang yang mengaku iman itu ada tiga jenis. Dua jenis gak kepake, yang Allah inginkan yang satu jenis. Apa kenan? Apa yang pertama? Terus? Terus? Iya. Orang mengaku iman itu satu, orang yang benar-benar jujur dengan imannya, jujur luar dalam, lisannya mengucapkan beriman, hatinya juga betul-betul beriman. Dia bukan iman model munafik, bukan iman modelnya musyrik. Iman modelnya munafik itu hanya di lisan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Ini orang yang mampu beriman dan dia berdusta dengan akuannya. Ini yang dikenal dengan istilah orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang yang mereka beriman kepada Allah dan mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, lisannya mengatakan begitu. Wa ma hum bimumin, kata Allah, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman, alias pengakuannya palsu. Sehingga mereka ini hanya pengen menipu, tapi yang dia tipu enggak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang bisa mereka tipu tentang Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tipuan mereka itu tidaklah terjadi kecuali kepada diri mereka sendiri. Artinya akibat akhir yang buruk, yang tertipu adalah mereka sendiri. Allah gak mungkin tertipu, mukminin juga gak tertipu, yang tertipu mereka sendiri. Iman model munafik seperti ini gak dibutuhkan. Yang kedua, iman model musyrik. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka ini kebanyakan mengaku beriman kecuali mereka juga melakukan berbagai macam perbuatan syirik. Kalau di zaman Nabi, orang-orang Quraisy mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan punya ibadah kepada Allah taala. Kalau orang sekarang ibaratnya berketuhanan yang maha esa, hanya berkeyakinan tentang Allah taala. Tapi praktek hidupnya itu adalah musyrik. Sedekah laut, sedekah Merapi, sajen-sajen, mau panen sajen, setelah panen dibawa pulang disimpan di gudang sajen, kemudian mau wiwit tanam sajen, mau bangun rumah sajen, mau buat proyek sajen, mau kawinan anaknya sajen di tempat-tempat yang jat peramat, pokoknya ahli sajen. Ini amalan musyrikin, termasuk dunia perdukunan, dunia paranormal. Ini adalah amalannya musyrikin. Iman dengan syirik kayak gini, imannya gak ada gunanya. Yang dituntut Allah yang tadi, al-imanu shadiq, iman yang shadiq, yang jujur. Bukan iman munafik, bukan imannya musyrik, tapi imannya betul-betul orang yang beriman. Dan tentu untuk bisa beriman seperti itu ya terus belajar. Terus belajar. Anda harus betul-betul faham hakikat syirik itu seperti apa, sehingga bisa membersihkan. Bagaimana kita akan bilang alhamdulillah saya sudah tidak terkena syirik? Lah antum faham gak syirik? Gak tahu. Lah wong gak tahu kok bisa menyatakan bebas dari syirik? Mesti faham. Untuk kita mengatakan, menegaskan kita terbebas dari kesyirikan, kita mesti faham. Ikhwanibillah, satu ciri wali itu adalah dia beriman dan bertakwa. Bertakwa itu dia mewujudkan amaliah-amaliah ketakwaan. Hatinya betul-betul bertauhid, beriman, bertauhid. Bukan imannya munafik dan bukan imannya musyrik, imannya ahli tauhid. Kemudian takwa kepada Allah dengan bagaimana menghidupkan syiar agama Allah Ta'ala. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka benar-benar dia ada ketakwaan dalam hatinya. Kalau orang bertakwa, ikhwan, mesti mengagungkan syiar agama Allah. Walaupun tidak sebaliknya. Orang yang bertakwa pasti sholat. Orang yang bertakwa pasti sholat jamaah ketika enggak ada udzur. Tapi orang yang sholat jamaah belum tentu bertakwa. Betul enggak? Ada enggak orang yang sholat berjamaah dan dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Ada? Ya banyak. Ada kalau sholat jamaah, pengen survei dulu. Di mana sandal-sandal yang bagus, di mana? Parkir bagaimana? Kota amal di mana? Survei. Ada ikut sholat jamaah, sergap, bahkan ngitapi-tapi, tapi karena memang sedang berkepentingan cari dukungan. Cari dukungan. Ya masjid dileboni, gereja dileboni, kuil dileboni, kadang tempat pelacuran juga dimasuki. Karena hanya kepentingannya mengumpulkan orang. Biar dapat dukungan dari banyak orang. Orang yang bertakwa sholat, tapi orang ikut sholat jamaah, tidak mesti dia bertakwa. Dan yang lain-lainnya dalam masalah amalia. Takwa itu diwujudkan dengan menampakkan syiar-syiar ketakwaan. Memang takwa letaknya di hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, enggak kelihatan. Dan tidak bisa mengklaim dan kita memastikan dia bertakwa, enggak bisa. Itu urusan hati. Kita hanya bisa membaca zahirnya, lalu kita mendoakan mudah-mudahan. Dengan alamat-alamat zahir seperti itu, dia benar-benar orang yang bertakwa. Tapi enggak bisa memastikan. Enggak bisa memastikan. Karena urusan batin hanya Allah yang tahu. Sahabat, dalam peperangan, saat para sahabat itu ada rasa-rasa ketakutan, ada yang mereka tampil dalam peperangan, masya Allah, luar biasa, pemberani, sehingga sudah berapa ler orang kafir tebas dengan pedang dia. Sehingga para sahabat yang lainnya terkagum-kagum. Oh, pasti ini surganya tingkat tinggi orang seperti ini. Nabi katakan bahkan dia ahlun nar. Terkejut tentunya para sahabat. Kok dia jihadnya luar biasa, kok dia ahlun nar? Penasaran, diikuti terus. Sampai ternyata dia terluka dan dia tidak kuat menahan luka, bunuh diri. Pedangnya ditancapkan di tanah, bunuh diri. Maka sahabat yang mengikuti langsung lari kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Benar ya Rasulullah, si fulan dia bunuh diri. Kita hanya tahu zahirnya ikhwan. Batinnya urusan Allah Ta'ala. Maka kita tidak bisa memastikan tentang seseorang. Takwa itu di sini, tapi walaupun takwa di sini, itu ada zahirnya. Jangan pula dijadikan alasan. Kok enggak kelihatan salat? Iya. Takwa itu di sini. Alhamdulillah takwa bagus. Takwa itu di sini. Ya kalau Anda takwa mesti akan menampakkan syiar-syiar ketakwaan. Walaupun orang yang menampakkan syiar ketakwaan belum tentu dia bertakwa. Orang munafik datang salat di jamaah, salat datang salat berjamaah. Dia bersama dengan muslimin. Dia menampakkan amal-amal takwa secara zahir, tapi dia kafir. Dia tidak ada iman. Sehingga tidak pula at-taqwa hauna untuk membela dia ketika melakukan perbuatan maksiat. Kok kamu main musik? Iya. Urusan takwa itu di sini. Iya, urusan takwa di sini. Tapi takwa itu ada alamatnya. Orang yang bertakwa itu tidak menikmati barang haram. Ikhwani billah, satu ciri wali itu, dia cirinya bukan ciri khas. Oh, kalau wali itu deng-dengnya sakukusan. Oh, kalau wali itu jenggotnya semeter. Oh, kalau wali itu dia jubahnya besar. Bukan, itu bukan ciri wali. Kalau ciri wali itu seperti itu, Abu Jahal boleh jadi wali. Abu Jahal jubahan. Abu Jahal pakai jin atau pakai jubah? Hah? Abu Jahal pakai jubah atau pakai jin ya wali? Hah? Ya, pakai jubah. Kebiasaan orang Arab secara umum pakai jubah. Kalau hanya ciri khasnya begitu, Abu Jahal bisa antum bilang wali. Wali itu cirinya satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wali itu boleh jadi memang memiliki karomah. Wali boleh jadi memang memiliki karomah. Tapi tidak setiap wali itu mesti harus ada karomahnya. Apa karomah itu, ikhwan? Apa karomah? Hah? Karunia Allah. Keluar biasaan atau khawarikul adah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh yang bukan nabi. Kalau nabi namanya mujizat. Adapun orang saleh Allah berikan Di antaranya karomah. Contohnya di antaranya karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Maryam setiap masuk ke mihrabnya, di kamarnya sudah tersedia makanan, hidangan makanan. Sampai dia yang mengasuh Maryam menanyakan, ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karamah seperti itu. Contoh lagi, Maryam sedang hamil, itu menggoyang pohon kurma sampai kurmanya berguguran. Antum yang tidak hamil, kuat enggak goyang pohon kurma? Hah? Kalau pengen goyang pohon kurma itu goyangan wit kambil ini. Kuat enggak kira-kira, kawan? Yang hamil aja enggak kuat, apalagi hamil. Sehingga ini karomah yang Allah berikan pada Maryam. Ada lagi Umar bin Khattab contohnya. Umar di Madinah dan Umar sedang memutus ini pasukan dipimpin oleh Sariyah. Waktu itu pasukan muslimin hampir kalah. Umar dari mimbar Madinah didengar sangat jelas oleh Sariyah yang sedang di medan peperangan, "Ya Sariyah Al-Jabal. Ya Sariyah Al-Jabal. Wahai Sariyah, mepet gunung, mepet gunung." Maka Sariyah pun memimpin pasukannya mepet gunung. Dan setelah itu Allah berikan kemenangan pada pasukan Sariyah. Ah, ini karomah seperti itu. Termasuk hal-hal yang luar biasa yang lainnya. Tapi perlu difahami, ikhwan, tidak setiap wali Allah itu mesti punya karomah. Karomah itu Allah berikan terkadang kepada orang-orang yang memang dibutuhkan karomah itu. Bisa diantaranya untuk memperkuat imannya, bisa berkaitan dengan makbulnya doa. Sa'd bin Abi Waqqas, kalau gak keliru, pernah bermasalah dengan seseorang, menuduh yang tidak-tidak kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Maka Sa'd bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah untuk kebinasan orang tersebut dan dikabulkan Allah Ta'ala. Di antara penjelasan Nabi, ada orang yang mereka ini kalau dia datang ke pintu-pintu, madfun bil abwab, tertolak. Tertolak. Ibaratnya enggak berjaji. Tahu enggak berjaji? Apa enggak berjaji itu? Hah? Apa? Enggak karuan. Orang berjaji, tahu enggak? Enggak berjaji. Rauna jini. Enggak ada yang bisa diambil keuntungannya apapun. Mungkin juga bajunya dekil, enggak bisa, enggak dilihat, enggak sedap, tidak ada keuntungan apapun yang diharapkan, sehingga setiap pintu menolak kedatangannya, menolak. Tapi kata Nabi, "Lau aqsama 'alallah la abarrahu." Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya itu. Karena dia adalah wali di antara wali Allah. Karena dia memiliki amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga wali itu enggak kelihatan dengan tampilan fisiknya. Oh, pakai jubah, pakai tasbih, pakai udeng-udeng, kemana-mana pokoknya ciri khasnya begitu. Enggak. Enggak. Berjadi biasa-biasa kayak kita-kita semuanya. Tapi dia wali Allah dengan, karena wali itu ditentukan dengan amal-amal dia, bukan dengan tampilan zahirnya. Sehingga tidak mesti wali itu memiliki karomah, tapi sebagian wali Allah berikan karomah. Kemudian catatan ketiga, orang yang Allah berikan karomah belum tentu lebih mulia dari yang tidak Allah berikan karomah. Orang yang Allah berikan karomah belum tentu lebih mulia dengan orang yang tidak Allah berikan karomah. Abu Bakar dengan Umar mulia mana ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq, sepakat ulama, sepakat kaum muslimin. Tapi dari sisi karomah yang dimiliki Abu Bakar dan Umar banyak mana? Banyak Umar. Bahkan Abu Bakar enggak dikenal punya karomah. Sehingga hakikat karomah ini sesungguhnya kata para ulama tidak mesti dalam bentuk luar biasaan, tapi karomah yang hakiki itu adalah istiqomah. Yang paling mulia, yang paling istiqomah, yang paling lurus, yang paling lenceng dalam beragama. Sehingga belum tentu yang mendapatkan karomah lebih utama dibandingkan yang tidak mendapatkan karomah. Dan tidak setiap wali itu mesti dia memiliki karomah. Yang keberapa? Keempat. Wali Allah itu enggak mesti maksum. Wali Allah itu enggak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Artinya wali Allah itu bisa saja terjerumus dalam sebuah kesalahan. Bisa saja wali Allah itu terjerumus dalam sebuah kesalahan. Contoh, Umar bin Khattab termasuk deretan wali Allah atau bukan? Wali tingkat tinggi. Wali tingkat tinggi. Umar dikatakan oleh diantara kelebihannya Rajulun Mulham, orang yang Allah berikan ilham, yaitu Allah berikan yaitu pendapat-pendapat yang tepat, kalimat-kalimat yang betul-betul tepat. Rajulun Mulham, Allah berikan ilham, firasat-firasat yang bagus, pendapat-pendapat yang sering tepat. Sehingga ada beberapa ayat yang turun, yang itu adalah tepat dengan pendapat Umar bin Khattab. Masalah hijab, masalah khamr. Sebelum turun ayat ini, Umar punya pendapat seandainya khamr diharamkan, seandainya perempuan itu berhijab. Kemudian setan kalau dia lewat di satu gang yang sama dengan Umar, papasan, yang belok setannya. Setan yang cari jalan lain karena takut dengan Umar. Ini ada di antara kelebihan Umar. Tapi Umar yang punya kelebihan yang sangat luar biasa ini, Umar pernah terjatuh dalam beberapa kesalahan. Contoh diantaranya kesalahan Umar ketika memprotes isi perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana Umar betul-betul protes kepada Nabi? Bagaimana enggak berdedek? Tahu berdedek enggak? Berdedek. Wah, darahnya mendidih. Isi perjanjian Hudaybiyah itu sekilas itu menghinakan kaum muslimin. Ketika Nabi mau nulis Bismillahirrahmanirrahim, udah ditulis, mereka enggak mau. Kalau mau tulis Bismillahirrahmanirrahim, itu yang mereka kenal. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim enggak mereka kenal. Nabi perintahkan Ali untuk menghapus dan diganti. Ali enggan untuk menghapus. Nabi tunjukkan mana? Dihapus. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Di antara isinya lagi, kaum muslimin tahun ini harus balik ke Madinah. Enggak boleh tawaf di Ka'bah. Oh, ini yang betul-betul gregetan. Karena mereka datang atau keluar dari Madinah itu tujuannya dia untuk tawaf di Baitullah. Kemudian terjadi gencatan senjata 10 tahun. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Yang membuat gregetan lagi, tahu gregetan enggak? Gregetan apa gregetan? Hah? Gregetan. Ih. Gregetan. Yang membuat gregetan Umar itu kalau ada muslim yang murtad, maka dibiarkan boleh pergi ke tempat orang Quraisy bergabung dengan mereka. Tapi kalau ada orang Quraisy kafir yang masuk Islam, enggak boleh diterima, enggak boleh bergabung. Sampai masih belum seperti itu Abu Jandal, bukan Abu Jan, hah? Siapa itu? Bukan Abu Jan, Abu Janda. Abu Jandal ini. Abu Jandal baru udah seperti ini, dia dilemparkan tengah-tengah muslimin. Dia orang yang pengen masuk Islam dalam keadaan diikat. Dan ini yang dituntut pertama oleh orang kafir Quraisy, harus kembalikan ke Quraisy. Sampai Umar, sampai ngedengkan pedangnya itu, cabutan pedangnya blen wong kuwi. Tapi kaum muslimin orang yang menghormati perjanjian. Muslimin tidak akan khianat dengan perjanjian. Sampai ketika perjanjian ditaikkan oleh Nabi, Umar betul-betul mendidih darahnya itu. Sampai datang kepada Nabi, engkau Rasulullah? Iya tentu Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kalau diantara kita mati masuk surga, diantara mereka mati masuk neraka? Benar. Si Umar menggugat satu persatu. Tapi kok kenapa kita ini kok serendah ini? Ya Umar, aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Umar merasa enggak puas. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya persis, jawabannya juga Abu Bakar persis Nabi. Padahal enggak kompromi atau enggak ada pertemuan sebelumnya. Akhirnya setelah kemudian masa berlalu, Umar baru betul-betul mengakui kesalahannya. Di antara keuntungan perjanjian Hudaybiyah ini, ikhwan, muslimin harus pulang ke Madinah. Perjanjian damai 10 tahun. Kabilah yang pengen ngegrup ke Quraisy, ngegrup ke Quraisy, pengen ngegrup ke Nabi, ngegrup ke Nabi. Masing-masing menjadi bawahan, yaitu kedua belah pihak. Ternyata baru 2 tahun berjalan perjanjian Hudaybiyah itu, perkembangan dakwah muslimin pesat. Pesat. Nabi pun kan sempat mengirim surat ke raja-raja sekitar Arab. Persia, Romawi, dan sekitarnya. Sehingga perkembangan Islam pesat. Dan ini juga diantaranya, ikhwan, di antara pesatnya dakwah itu ketika suasananya tenang. Ketika suasananya itu tenang, maka ketika suasana itu tenang, jangan antum buat gara-gara keruh. Jangan berbuat ceroboh. Dakwah ini akan berkembang pesat ketika suasana itu tenang. Islam akan menampakkan hujahnya yang benar-benar sangat mengagumkan manusia. Maka jangan membuat kecerobohan yang membuat suasana benar menjadi kacau balau. bahkan tidak ada rasa aman lagi. Ini dakwah susah berkembang. Sudah begitu, orang Quraisy, sekutu Quraisy membuat pengkhianatan dengan membunuh salah seorang sekutu yang bersama dengan Nabi. Oh, ini pembatalan perjanjian. Maka akhirnya Nabi pun tidak bisa mengampunkan mereka. Dikerahkan pasukan dari Madinah. Dan saat itulah kemudian benar-benar Allah berikan kemenangan kepada muslimin tanpa peperangan. Maka perjanjian Hudaybiyah ini yang dikatakan hakikat kemenangan. Yang muslimin menjadi kemudian berkembang pesat. Umar baru menyadari hawa nafsunya betul-betul memang harus ditaklukkan kepada wahyu. Berapa banyak orang protes dengan hawa nafsu dia. Merasa lebih canggih daripada wahyu yang Allah ini bimbingkan. Ini yang Umar pernah lakukan. Kesalahan diantaranya Umar pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat wafatnya Nabi, sesungguhnya Umar ini orang yang benar-benar sudah tahu tentang dekatnya ajal Nabi. Udah. Dari mana? Waktu turun ayat, pada waktu Umar membawa Ibnu Abbas ke tengah-tengah senior para sahabat sampai diprotes oleh mereka. Kami punya anak yang sebaya dia, tapi gak saya bawa. Umar ingin tunjukkan kelebihan Ibnu Abbas. Memang kecil orangnya, muda, masih muda, tapi dia punya kehebatan. Dia punya ilmu yang dalam. Umar tanyakan sama kepada mereka, apa pendapat kalian tentang surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath? Masing-masing menyampaikan sesuai zahir surat tersebut. Adapun Ibnu Abbas, ketika ditanya Umar, Ibnu Abbas, pendapat Anda bagaimana? Kata Ibnu Abbas, surat ini tanda telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kalau sudah di puncak yang ada tinggal turun. Kalau sudah selesai tugas kenabian, apalagi yang akan dialami Nabi. Umar pun punya pendapat seperti itu, sebagaimana Ibnu Abbas. Sehingga tentang telah dekatnya ajal Nabi, Umar tahu. Tapi waktu Nabi wafat, ikhwan, waktu Nabi wafat, di antara yang betul-betul hatinya kalut adalah Umar. Sampai pedang itu dihunuskan oleh Umar dan mengancam, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku potong kaki-kakinya itu. Umar berkeyakinan Nabi baru seperti Musa pergi sebentar, nanti akan kembali lagi. Semua sahabat betul-betul gak ada yang berkutik. Semuanya betul-betul gelap suasana. Kata Anas, ada hari yang cerahnya tidak seperti saat datangnya Nabi. Saat datangnya Nabi, Madinah itu bersinar terang. Semuanya sumringah. Benar-benar tidak ada yang lebih bersinar seperti waktu datangnya Nabi ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih gelap dibandingkan waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hatinya gelap. Sampai kemudian datang Abu Bakar, membuka wajah Nabi yang mulia, dipastikan tentang wafatnya, dicium oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mulai keluar menemui manusia. Setelah mempersilahkan Umar duduk, walaupun juga Umar tidak gublis tentang ini perintah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mulai bicara. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain adalah salah seorang utusan yang telah berlalu para utusan Allah yang lain yang sebelumnya. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, kalian akan kembali kafir, balik ke belakang menjadi kafir? Oh, setelah dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar, seakan-akan ayat ini baru turun, mereka baru ingat, sehingga Umar pun langsung lemes seketika. Qoni bila lihat di sini Umar pernah mengalami kesalahan. Yang ketiga, ketika Umar memprotes diperanginya orang-orang murtad, pembangkang zakat, diperanginya para pembangkang zakat, maka bagaimana teguhnya Abu Bakar untuk memerangi mereka? Zakat adalah Islam, sehingga mereka tidak bayar zakat, mereka diperangi. Ini diantara beberapa kesalahan Umar, sehingga wali itu tidak maksum. Kenapa ini dibahas para ulama ikhwan? Karena diantara sufi, ketika telah berkeyakinan tentang wali, wali itu maksum. Wali itu maksum. Dan perlu kita tegaskan juga, karomah yang dimiliki wali itu berbeda dengan sihir. Berbeda dengan sihir. Maka kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan diantaranya, Idza ra'aytum rajula, kalau kamu melihat ada seseorang, yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, fala tusaddiquhu wala takhtaru bi, jangan kamu benarkan dulu urusan mereka, jangan kamu tertipu dengan keluar biasa yang mereka miliki. Hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian tahu bagaimana mutaba'ahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian tahu bagaimana tingkat ittiba'nya, tingkat ketaatannya kepada ajaran yang diajarkan Nabi. Kalau orang yang punya keluar biasa itu orang dikenal taat beragama, tauhidnya benar, itibaknya bagus, ketaatannya baik, maka dia insyaallah waliullah. Dia insyaallah adalah wali Allah, yaitu karomah yang dia miliki. Tapi kalau yang terlihat punya keluar biasa seperti ini, gak dikenal sebagai orang yang taat beragama, bahkan rusa-rusaan gak karuan agamanya, maka orang seperti ini wali syaitan, bukan wali Allah. Dan namanya adalah ahwal syaitaniyah, itu adalah penampakan syaitannya. Antum harus membedakan antara karomah dengan sihir. Kalau karomah itu terjadi mendadak. Mendadak tanpa dirancang, tanpa diminta, dan tidak ada pelatihan untuk mendapatkan karomah. Enggak ada. Perguruan karomah. Enggak ada. Perguruan untuk mendapatkan karomah. Enggak ada. Yang kedua, karomah itu enggak bisa direview. Antum dapat karomah jam 10 pagi umpamanya. Nanti asar pengen direview lagi karomahnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena itu pemberian Allah mendadak. Tapi kalau sihir itu bisa dipelajari. Walaupun namanya perguruan karomah, itu sihir. Isinya sihir. Yang mengajarinya wali-wali syaitan. Karomah gak bisa dipelajari. Karomah didapatkan dengan cara dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan belum tentu mendapatkan juga. Sehingga tidak ada sekolahnya untuk mendapatkan karomah. Gak ada. Sihir bisa pulang. Antum mau ngulang sihir jam berapapun bisa. Yang ketiga, karomah gak bisa diwariskan. Sihir bisa diwariskan. Bahkan bisa dibeli. Pakai ATM juga bisa, ditransfer juga bisa. Tinggal lihat judul ceret karomah grade A, B, C, D. Harganya sekian. Tinggal antum bayar yang mana, ceret-ceret, kemudian dikirim karomahnya. Sihir. Ditawarkan di internet, ada internet, antum mau beli. Ditawarkan tuh karomah. Ini dijual karomah. Karomah aulia, karomah apa lagi dijual, ditawarkan. Transfer sekian. Golek duit. Ini sihir yang dijual, bukan karomah, ikhwan. Ini diantara bedanya karomah dengan sihir. Sehingga mesti bisa membedakan. Jangan sampai ini terkecoh. Dia dianggap wali padahal adalah auliyaul syaitan. Maka begitu dipesan wali bayi ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan tertipu dengan penampilan orang yang mereka memiliki keluar biasa. Ini adalah diantara ciri-ciri ini wali. Yang mereka adalah ciri pokoknya iman dan takwa. Iman dan takwa. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 amalan wali. Kata tajian tuh. 10 amalan waliullah yang menjadikan hamba ini dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Senantiasa membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafahum. Senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum. Berusaha untuk memahami sehingga betul-betul dia faham isi kandungan Quran dan bisa mengambil faedah-faedah yang ada di dalam ini pelajaran isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, at-taqarrub ilallah bil fara'id wa nawafil. Senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. At-taqarrub ilallah bil fara'id wa nawafil. Mendekat, senantiasa mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Yang ketiga, dawamu dzikrillah senantiasa mendekat kepada Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, melanggengkan zikir, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba Allah, ulil albab, mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qudan wa ala junubihim, senantiasa berzikir kepada Allah di waktu yakni berdiri, duduk, berbarik, dalam segala suasana dia berzikir kepada Allah. Dan diri yang pokok itu zikirnya hati, zikir hati. Artinya hatinya itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisan kita akan berkualitas kalau selalu disertai dengan zikirnya hati. Amalan zikir zahir kita, salat zikir, puasa zikir, haji zikir. Zikir ini, zikir anggota badan akan berkualitas kalau disambung dengan zikirnya hati. Hanya sekedar amalan salat jasad tapi hatinya enggak nyambung, salatnya akan bisa enggak bermanfaat. Yang keempat, itharu mayuhibbullah, selalu memenangkan, selalu mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa yang dicintai oleh Allah selalu dia menangkan, selalu dia dahulukan, selalu dia menangkan, selalu dia dahulukan, sehingga dia kalahkan itu kepentingan manusia, termasuk kepentingan dia sendiri. Ini waliullah. Yang ke-5, at-tafakkur bi asma'illah al-husna, memahami, mendalami nama-nama Allah yang baik sampai betul-betul kita kenal siapa itu Allah Ta'ala. Ada buku bagus, layak dan sangat perlu dibaca. Di antaranya adalah tulisannya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang menjelaskan tentang fikih Asmaul Husna, menjelaskan nama-nama Allah sehingga kita mengenal Allah seperti Allah kenalkan dengan kepada kita, dan bagaimana praktek kita bermuamalah dengan nama-nama Allah tersebut. Yang ke-6, at-tafakkur. At-tafakkur bi ayatillah al-kauniyah, dia merenung, dia betul-betul tadabbur terhadap makhluk Allah sehingga akan lebih menguatkan pengagungan kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita memerenungkan tentang alam semesta yang merupakan bagian makhluk Allah, kita akan mendapatkan keagungan Allah yang sangat besar. Kata Allah, diri kita ajalah sebelum kemana-mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian apakah kalian tidak melihat sejelas-jelasnya kalian itu dulu apa dan siapa? Antum mengakui enggak kalau dulu itu antum hanya setetes air yang bercampur antara air laki dan air perempuan? Yakin enggak? Yakin gak yakinnya begitu prosesnya? Antum sebelum lahir ke dunia gak ada apa-apa sebutannya juga. Kemudian selama di rahim sampai proses menjadi janin, bagaimana Allah membentuk sampai menjadi janin, titipkan ruh, makanan yang terus Allah supply kepada janin, semuanya dengan karunia Allah Ta'ala. Begitu keluar dari rahim ibu, keluar ke dunia, air susu yang tadinya gak keluar apa-apanya, setelah anak lahir, air susu keluar. Allah berikan, yaitu minum, makan lewat situ. Dan ibu ditanamkan rasa kasih sayang kepada di dalam dirinya. sehingga bisa merawat anaknya dengan penuh kesabaran. Dengan segala kesabarannya. Oleh karena itulah, seorang anak mesti dia ingat itu bagaimana dulu orang tua dia merawat dia. Kalau ada orang protes, "Ustaz, ibu saya itu jengkelkan sekali. Saya sebel, jengkel saya." Pertanyaannya, antum dulu waktu kecil pernah gak kira-kira jengkelkan ibunya antum? Hah? Pernah gak? Dari lahir cenger sampai antum gede rumah sana gak pernah jengkelkan orang tua. Anteng, menyenangkan, kencingnya, kemudian beraknya, kemudian sakitnya, nangisnya, kemudian segalanya. Kalau dulu ibunya antum kejem, jengkel, bisa langsung tamat, dibuang ke tong sampah atau dibuang di biar di total pitik. Tapi ibunya antum, masya Allah, bagaimana sayangnya kepada anak sehingga dirawat bagus dengan segala kesabarannya, serba ngalah dan seterusnya. Maka sang anak mesti dia paham tentang jadi ibunya. Senjengkel-jengkelkan kayak apa, itu adalah ibu saya. Dia punya kewajiban khusus. Ada ulama besar, roja, kalau gak keliru. Muridnya kalau ngasih pengajian banyak. Tapi kalau ibunya manggil, dihentikan itu taklim. Dia turu apa yang penuh apa yang dipanggil ibunya. Ibunya nomor satu. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Ikhwatibillah, ini adalah di antara apa yang Allah perintahkan kita. Lihat bagaimana ini ayat Allah yang ada di alam. Yang ketujuh, inkisarul qalbi. Bagaimana dia membuat dirinya bersimpuh total di hadapan Allah dengan hati yang remuk redam. Ibaratnya deprok-prok di hadapan Allah. Tadarruk, tadallul, dia menghinakan diri, merendah di hadapan Allah. Dia bersimpuh total di hadapan Allah. Ini amalan yang paling Allah cintai. Hamba merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, al-khalwat fi waqti nuzulil ilahi, menyendiri dengan Allah di sepertiga malam yang terakhir, saat Allah turun di sepertiga malam yang terakhir dengan qiyamul lail. Dia hidupkan qiyamul lail. Mereka menyendiri dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Maka kalau bisa ikhwan, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Kalau khawatir gak bisa bangun, selalu saja bangunnya itu udah adzan subuh. Atau sebelum tidur, witir. Witir. Kalau gak tiga rakaat, ya satu rakaat. Kapoten, yang bacanya kulhu. Atau ina atau ina. Fatihah, terus ina atau ina. Terus selesai, salam. Diusahakan punya qiyamul lail walaupun sarkah. Biar menjadi bagian deretan orang-orang saleh. Yang kesembilan, mujalasatul ahyar, bermajlis dengan orang-orang yang baik pilihan. Jangan sembarangan. Apalagi antum masih muda. Banyak setan yang pengen menyeret ke sana kemari. Kedugem, tongkrongan, ke majelis-majelis, ini musik, game, segala macam. Anda harus pilih teman-teman yang baik. Teman Anda itu yang menentukan agama Anda. Maka Nabi wasiatkan betul-betul, itu al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya, teman kentalnya. Teman kantornya siapa itu yang akan menyeret dia. As-sahib sahib, kata Nabi. Kata pepatah, as-sahib sahib, teman itu menuntun, menyeret, mengarahkan. Kalau enggak menuntun ke surga, yang menuntun ke neraka. Yang 10, al-bu'du, menjauhkan diri, al-ibti'ad, ma yahulu bainaka wa bainallah, yaitu menghilangkan, menjauhi semua yang akan menghalangi Anda dengan Allah Ta'ala. Tabir-tabir penghalang itu disingkirkan semuanya. Syirik, tabir penghalang. Kufur, tabir penghalang. Bid'ah, maksiat, ini semuanya tabir penghalang. Tebal tipisnya tergantung perbuatan yang dilakukannya itu. Ini singkirkan. Sehingga antara kita dengan Allah, gak ada tabir penghalang. Kalau berdoa akan terangkat tanpa tabir penghalang. Hajat-hajat akan terpenuhi menghadap Allah Ta'ala. Sehingga menjadi orang betul-betul sangat dekat dengan Allah. Dengan tidak ada tabir penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu ikhwan, ada pertanyaan? Orang tua kami melakukan tasyakuran, membagi-bagikan makanan ke tetangga sekitar karena kakak kami baru pindah tempat kerja. Apakah ini termasuk bid'ah? Ya, membagi-bagi makanan gak apa-apa. Pindah rumah, punya rumah baru, atau ada rezeki, dapat rezeki, kemudian syukuran dengan bagi-bagi makanan ke teman-teman, ke tetangga, gak apa-apa. Tidak ada acara ritual, tidak ada acara ritual khusus, gak ada. Ya, kecuali ada ritual khusus, gak perlu. Sekedar dibagi hadiah kepada tangga untuk ta'liful qulub, untuk merekatkan hati, gak ada masalah, boleh. Tidak mengapa, yaitu untuk seorang dia kasih hadiah, tangga kanan kiri juga sekaligus, mungkin juga lebih mengakrabkan dengan tetangga yang ada. Ada? Kawan, ada yang lain? Halalkah membenci kerabat dekat yang menyakiti ibu kita? Benci perbuatannya, ya mesti kita harus dibenci. Perbuatan maksiat, jahat, zalim, kita wajib membenci. Hanya kemudian bagaimana kita mengekspresikan kebencian dan bagaimana menasihati, ini ada tata caranya tersendiri. Bagaimana mensikapinya, ada tata caranya sendiri. Kalau soal benci, mesti kita mesti harus membenci. Semua yang bertentangan dengan syariat, mesti harus kita benci. Tapi bagaimana mengekspresikan kebencian, itu yang mesti kita fahami. Bagaimana yang terbaik untuk berbuat ketika kita yaitu benci. Di antaranya Islam mengajarkan sebenci apapun kita tidak boleh zalim. Sya'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum menyeret Anda untuk berbuat zalim. Tetaplah Anda adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian, kan cukup kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.